kisah rindu ini aku yang terbiar sejak mula lagi. Biar ku merintih puas ku berduka. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan.